Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dalam suatu perjalanan lambat sholat maghrib, begitu masuk masjid menemukan imam sedang sholat isya. Saya dahulukan isya dulu dengan maghrib. Boleh? Boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi afdalnya tetap maghrib duluan. Lantas bagaimanakah caranya kalau mengikuti imam? Kalau dia sudah pada rakaat kedua imamnya, tidak boleh ikut sudah. Tapi kalau dari rakaat pertama imamnya kita temukan, kita ikut. Begitu rakaat ketiga kita tahiyat dan salam. Atau kita tahiyat menunggu dia sampai salam. Boleh. Itu lebih afdalnya. Tetapi seandainya kata isya duluan, tidak menjadi masalah. Ya. Ini dia dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala. Berapa jauh jaraknya untuk menjama? Kalau menjama, ya tergantung kebutuhan. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.